Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Al-ataf, ya. Ataf benar kan? Naam. Baik. Qala asy-syarih ya hafizahullah taala. Tsanian, yang kedua dari tabi'. Ya, setelah kita menyebutkan kemarin tentang na'at adalah nakirah, ya, ma'rifah nakirah. Berikutnya adalah tentang atfu, bab al-atfu. Qala al-musannif babul atfi wa huruful atfi asharatun. Ya, kata musannif di sini yaitu bab ataf. Huruf ataf itu ada 10. Wahia al-wawu wal-fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la wa lakin wa hatta wa fi ba'dil mawadi. Wa hatta fi ba'dil mawadi. Ini semua waw, fa, thumma, aw, am, imma, bal. Nah, imma ini nanti sebagaimana yang di pelajaran matan sudah dibahas, ya. Dia pendapat yang kuat, dia bukan ataf, huruf ataf. Bal, la, lakin, dan hatta. Namun hatta fi ba'dil mawadi saja, di sebagian tempat saja. Taib, asyarhu an-naw'u tsani min at-tawabi. Bagian yang kedua dari tawabi al-atfu yaitu ataf. Lihat itu di footnote, ya. Lihat di footnote mengenai hal ini. Kata Syekh, idza aratta an tukhbira an maji'i Zaidin aw Amrin fa badalu an tadhkura jumlatain ihdahuma ja'a Zaidun wa tsaniyah ja'a Amrun wa yakfi an tadhkura al-fi'la marratan wahidatan wa ta'ti ba'dahu bil ismi, ya, bil ismaini munfasilaini biwawin fatakulu ja'a Zaidun wa Amrun fama ba'dal wawi yusamma ma'tufan wama qablaha yusamma ma'tufan alaih. Lihat itu di catatan kaki, ya. Kata Asy-Syari di catatan kaki, idza aratta an tukhbira an maji'i Zaidin aw Amrin. Apabila Anda hendak mengabarkan mengenai kedatangan si Zaid atau si Amr, maka fabadalu an tadhkura jumlatain. Maka sebagai ganti penyebutan, ya, dari Anda, daripada Anda menyebutkan dua jumlah, dua kalimat, ja'a Zaidun, ja'a Amrun, gitu kan. Kan antum mau menyebutkan kedatangan dua orang, si Zaid dan Amr. Daripada antum menyebut gini, ja'a Zaidun, ja'a Amrun, ja'a Zaidun, ja'a Amrun, Zaid datang, Amr datang. Itu dua jumlah namanya. Jumlah pertama ja'a Zaidun, jumlah kedua ja'a Amrun. Itu jumlah kedua. Nah, daripada kayak begitu, ya, yang pertama ihdahuma antum katakan ja'a Zaidun, wa tsaniyah ja'a Amrun. Nah, sebagai gantinya apa? Yakfi. Cukup antadzkura al-fi'la marratan wahidah. Cukup antum sebutkan satu fi'il aja. Ya, satu kata kerja aja satu kali. Wa ta'ti ba'dahu bil ismain. Ya. Dan setelah itu antum sebutkan di satu fi'il tadi dua isim, si Zaid dan si Amr. Munfasilaini, yang keduanya dipisah biwawin dengan huruf waw. Fatakul ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, cukup udah sebagai ganti jaa zaidun jaa amrun, cukup jaa zaidun wa amrun. Fama ba'dal waw yusamma ma'tufan, yang setelah waw si amr namanya ma'tuf ya. Wa ma qablaha, yang sebelum waw namanya yusamma ma'tufan alaih ya, ma'tuf alaih. Ra'aitu zaidan wa amran, cukup antum katakan itu sebagai ganti dari ra'aitu zaidan ra'aitu amran. Ya, mana ma'tufnya? Ra'aitu Zaidan wa Amran. Mana ma'tufnya? Amran. Ma'tuf alaihnya mana? Zaidan. Nah. Wadih ya. Jelas ya. Ya, kemudian kata beliau. Ya. Ta'rifuhu huwa tabi'u, definisinya mengenai atop huwa tabi al-mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Ya. Definisinya dia adalah tabi yang mengikuti. Maka i'rab dia i'rab matbu'nya yang diikuti. Berarti i'rab dia sama seperti i'rab ma'tuf alaihnya. Ya, matbu'nya namanya ma'tuf alaih. Ya, kalau matbu dari na'at namanya man'ut. Ya. Nah, matbu dari ataf namanya ma'tuf alaih. Ya. Dia adalah tabi' yang mutawassit. Ya. Dia adalah tabi' yang berada di tengah-tengah. Al-mutawassit, yang berada di tengah-tengah. Bainahu wa baina matbu'ihi. Antara dia dengan matbu'nya, ma'tuf alaihnya, yang diikutinya. Ya. Ahadu, yaitu yang di tengah-tengahnya apa? Salah satu hurufil atfi. Salah satu dari huruf-huruf ataf. Ya. Taib. Misalu, contohnya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini jelas ya. I'rabuhu, i'rabnya ja'a fi'lun madin. Zaidun fa'ilun marfu'un. Ya, li anna ism mufrad. Ya. Wala matrufiha dhamma li anna ism mufrad. Wa huwa ma'tufun alaih, ma'tuf alaih. Ya. Wa amrun al-wawu harfu atfin, antum katakan. Huruf ataf. Amrun ma'tufun ala Zaidin, ma'tuf ala Zaid. Ya, marfu'un misluhu. Marfu' juga seperti si Zaid karena si Zaid itu ma'tuf alaih. Ya. Wa ala matrufiha dhamma tudhahiratu ala akhirih. Ini jelas ya? Baik. Wa huruful atfi ala sahih tis'atun. Huruf ataf berdasarkan pendapat yang sahih itu ada 9. Ya. Taib. Nah. Kalau di atas kata Ibnu Ajuram apa? Babul atfi wa huruful atfi asyaratun. 10. Berarti ada satu yang digugurkan. Yaitu apa? Imma. Taib. Imma. Imma digugurkan. Nah. Ini dijelaskan oleh para nuhat ya di kitab-kitab Nahu. Bahkan di syarah-syarah Jurumiyah juga dijelaskan lemahnya pendapat imma sebagai huruf ataf. Nah, qala. Ya. Ihdahuma ahaduha, yang pertama al-wawu. Ya, fungsinya apa ini al-wawu? Limujarradil jam'i bainal muta'atifaini. Ya, berfungsi dia limujarradil jam'i sebagai apa namanya penggabung aja, mujarradil jam'i sebagai penggabung saja, baina al muta'atifaini, ya penggabung aja antara dua hal yang diatofkan, antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Ya, nahu wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Ya, jumi'a asy-syamsu wal qamar. Baik. Ya, maka asy-syams dan al-qamar digabungkan. Ya. Baik, ini pakai waw. Dia mujarratul jamak. Hanya menggabungkan aja. Dan ini enggak ada la yufidu at-tartib, tidak memberikan faedah tartib. Artinya kalau kita katakan ja'a Zaidun wa Amrun, kita tidak bisa mengatakan yang datang duluan adalah Zaid karena Zaid disebut lebih dahulu. Enggak demikian. Ya, nanti yang yufidu at-tartib, yang memberikan faedah tartib itu selainnya. ya, semisal summa. Nah, itu baru yufidu at-tartib. Ya. Kalau kita katakan ja'a Zaidun summa Amrun, berarti yang datang duluan siapa? Zaid. Tapi kalau ja'a Zaidun wa Amrun, bareng dia. Ya. Enggak ada konsekuensi si Zaid datang duluan karena dia yang disebutkan lebih dahulu. Ini yang dijelaskan oleh para nuhat. Nah, asani alfa litartib wat ta'kib. Nah, ini baru. Ya. Fa itu litartib wat ta'kib. Ya. Untuk makna tertib dan ta'kib. Lihat itu di footnote nomor 3. Makna tertib. Apa makna tertib? Wuku'ul ma'tufi ba'dal ma'tufu ilaih. Ba'dal ma'tufi ilaih. Makna tertib urutan yaitu wuku, meletakkan ma'tuf, ya, ba'dal ma'tuf alaih, setelah ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih paham yang sebelum? Wow. Antum meletakkan ma'tuf yang setelah waw, setelah yang sebelum waw. Berarti antum meletakkan dia dalam urutan, dalam tartib. Dalam tartib, dalam urutan. Ja'a Zaidun. Ya. Misalkan. Summa Amrun. Fa'amrun. Fa'amrun. Maka antum meletakkan si Zaid itu dalam urutannya, ya, lebih dahulu. Berarti kita katakan yang lebih dahulu datang adalah si Zaid daripada si Amr. Kalau dia diatofkan dengan huruf fa. Nah, makna yang lainnya adalah at-ta'kid. Ya. At-ta'kid. Apa itu makna at-ta'kid? Ya. Kata beliau di sini, ya, qala antakuna, ya. Makna ta'kib adalah antakuna aqabahu bila muhlatin. Antakuna aqabahu bila muhlatin. Ya. Aqabuhu ya lebih bagusnya. Yaitu ya, yang setelahnya itu bila muhlah, tanpa ada jeda. Itu makna at-ta'kib, tanpa ada jeda. Artinya diikuti dengan batasan waktu yang tidak ditentukan, tanpa jeda, bila muhlah. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Nahu summa amatahu fa aqbarah. Contoh, kemudian Allah mematikannya, fa aqbarahu, maka ya, ia menguburkannya. Lihat di situ. Di surah Abasa. Summa harfu atfin amatahu, amata, amata yumitu, fi'lun madin wa fa'iluhu mustatirun. Domir mustatir fihi jawazan takdiru huwa amata, amata yumitu, amatahu ada hak, hak domirun muttasilun fi madin nasbin maf'ulun bih. Fa'akbara, fa harfu atfin, akbara yuqabiru, ya, maka akbara fi'lun madin wal ha akbarahu, ya, fa'ilah tentu domir mustatir, ya, jawazan takdiru huwa ha domirun muttasilun mabni ala dom fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan takdiru huwa. Ini jelas ya. Maka dimatikan dulu apa dikubur dulu? Dimatikan dulu baru dikubur. Tahu dari mana? Ada diatofkan dengan huruf fa. Asalis huruf atof yang ketiga, summa. Summa litartibi wat tarajji. Maknanya tartib, tartib berarti urutan dan tarajji. Ya. Afwan, kok tarajji? Tarahi. Ya. Apa makna tarahi? Lihat di footnote. makna taraqi ayyaqa al-ma'tufu ya ba'dal ma'tufi alaihi bi muhlatin, yaitu ma'tuf terletak setelah ma'tuf alaih dalam urutan ya bi muhlatin, dengan adanya jeda waktu ya, jeda waktu tertentu. Jadi si ma'tuf dia duluan ya, si ma'tuf dia terletak, dia terafwan, si ma'tuf bukan duluan, dia terletak, dia terjadi setelah ma'tuf alaih ya, setelah ma'tuf alaih. Misalkan kita katakan ja'a zaidun summa amrun ya, summa amrun, kita katakan si Zaid datang, baru setelah itu ada muhlah ya, ada jeda, baru si Amr datang. Nah, kemudian huruf ataf berikutnya au. Apa maknanya lidilalati ala ahadi syai'aini? Nahu ja'a Zaidun wa Amrun. Ya, au. Lidilalah untuk memberikan petunjuk ala ahadi syai'ain, kepada salah satu dari dua hal. Ya. Dia ingin, dia menunjukkan kepada salah satu dari dua hal. Misalkan untuk mengatakan ja'a Zaidun au Amrun. Ya, ja'a Zaidun au Amrun. Ya. Ini apa namanya? Pakai au itu untuk menunjukkan. Ya. Yang Zaid datang atau Amr. Nah, ini maknanya alidilalah untuk menunjukkan aja ala ahadis syai'in, bahwa yang datang itu salah satu dari dua. Al-khamis ini beda au dan am. Kalau am lain lagi. Nah, kalau ini am ini. Litalabi ta'yin, kalau am itu untuk meminta penentuan. Ba'da hamzatil istifham. Setelah ya ada hamzah istifham. Azaidun ja'a am amrun? Apakah si Zaid yang datang am amrun atau si Amr? Ya, itu mesti talabut ta'yin. Meminta penentuan siapa ini? Ini mesti dimurajaah ya. As-sadis yang keenam bal. Apa makna bal? Lil idrob. Ya. Lil idrob. Apa itu idrob? Ya. Ai al-i'radu amma qablaha, yaitu untuk berpaling dari yang sebelumnya. Ya. Nahu ja'a Amrun bal Zaidun. Kita katakan dia untuk berpaling dari yang sebelum. Ja'a Amrun bal Zaidun. Berarti yang datang si Amr atau si Zaid? Zaid, bukan si Amr. Ya, yang datang adalah si Zaid. Kalau saya katakan ja'a Zaidun bal Amrun, yang datang siapa? Amrun. Nah, ini karena makna balil idrob. Apa idrob? Al-i'rad amma qablaha. Berpaling dari yang sebelumnya. Nah. As-sabi yang berikutnya yang ketujuh. La li nafyil hukmi anil ma'tuf. Ya. Yang berikutnya adalah la. Ya, li nafyi, yang berfungsinya di sini untuk menafikan hukum, ya, menafikan hukum anil ma'tuf, dari ma'tuf. Ya, kita katakan ja'a, eh mana tadi? Nahu jalis al ulama la subaha. Jalis, bermajlislah, duduklah engkau bersama ulama. Antum nafikan, ya. La sufaha. Ya, dinafikan ini, bukan kepada sufaha. Duduklah engkau bersama para ulama, bukan kepada sufaha. Sufaha itu jamak dari safih. Apa? Orang-orang yang bodoh. Ya. Misalkan saya bilang begini. Belajarlah nahu, jangan belajar mantik. Nah, jangan belajar kalam. Udrus an-nahwa la ilmal kalami. La ilmal kalami. Nah, itu menafikan hukum ma'tuf. Hukum ma'tuf yang setelah la. Yang terletak setelah la namanya ma'tuf kan? Ma'tuf alaihnya mana? Si tadi an-nahwa. Udrusin nahwa. Udrusin nahwa, belajar ilmu nahwu. La al-man. At-tasi yang terakhir hatta, hatta fi ba'dil mawadi. Ya. Hatta lil jam'i bainal muta'atifaini. Hatta ini untuk menggabungkan antara dua yang diatofkan. Artinya antara ma'tuf dan ma'tuf al. Ya. Manusia mati hatta al-anbiya. Sampai para nabi pun juga mati. Ya, demikian pula para nabi digabungkan. Baik. Wa adda ibnu Ajurrami ibnu Ajurrum ibnu Ajurrama. Kalau saya lebih condongnya ibnu Ajurram ya, kata Syekh Suhaimi ibnu Ajurram. Namun yang masyhur memang ibnu Ajurrum. Dan adda ibnu Ajurrama ibnu Ajurrum menganggap ya, min hurufil atfi imma. Ya, imma itu termasuk diantara huruf atof. Nahu ja'a imma Zaidun wa imma Amrun. Misalkan teman katakan ja'a, telah datang, apakah si Zaid atau si Amr? Ya. Lihat di irobnya, ja'a filun marin mabni alal fat imma harfu tafsil. Ya, harfu tafsilin untuk merinci. Zaidun fa'ilun marfu'un walamatu rafihi ad-dhammatu dhahirah ala akhiri imma wa imma waw harfu atfin. Imma harfu tafsil. Amrun ma'tuf ala Zaid marfu misluhu. Jadi si Zaid, si Amr ini dia i'rabnya sama seperti si Zaid, bukan karena imma, tapi karena apa? Waw. Karena ada huruf al-waw. Wal madhabu sahih fi imma hadhihi annaha laysat harfa atfin. Nah, pendapat yang benar, madhab yang benar terkait imma, dia bukan huruf ataf. Wa innama hiya harfu tafsilin, huruf tafsil yang untuk merinci. Wal atifu huwa alwaw. Nah, yang mengatafkan itu adalah alwaw. Ya. Bukan imma. Lihat itu al-fawaidu wa tanbihat. Ya, beberapa faedah dan tanbih perhatian, lihat catatan penting. Baik. Yang pertama an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu masyaallah wa syaa fulanun. Jangan kalian katakan masyaallah. Ya, wa masya fulanun, semua atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Lakin qulu masyaallah tsumma syaa fulan. Nanti ada tuh di kitab tauhid bab pembahasan ini. Namun ucapkanlah masya Allah summa masya fulan, semua atas kehendak Allah baru kemudian kehendak si fulan. Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin Ibnu Utsaimin, qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ya, Syekh Utsaimin mengatakan li anna summa litartibi wattaraqi, karena makna summa itu memberikan keterangan tertib urutan dan taraqi. Tadi apa taraqi itu? Diakhirkan nanti kan, ya, dengan adanya jeda. Ya, nah itu fatufidu annal ma'tufa, maka hal ini memberikan keterangan bahwasanya ma'tuf berarti ma'tuf kalau si fulan, ya, ma'tuf si fulan berarti, ya, itu berarti keterangannya apa? Aqallu rutbatan minal ma'tufi alaih, rutbahnya, derajatnya, kedudukannya lebih kecil dibandingkan ma'tuf alaihnya. Ma'tuf alaihnya di sini siapa? Masya Allah wa masya fulan. Tsumma masya fulan. Ya, yaitu Allah. Ya. Nah, tapi kalau dibarengin masya Allah, ya, wa masya fulan, semua atas kehendak Allah dan kehendak fulan, ya berarti sama dong. Nah. Nah. Baik, asani yang kedua. Yustaratu fila walakin am hatta bal ayakuna al-ma'tuf biha isman mufradan. Huruf ataf summa ya, huruf atop summa, ya, dipersyaratkan yang maktub dengan, ya, pada dipersyaratkan pada la, lakin, am, hatta dan bal, maktubnya itu yang maktub dengan huruf-huruf itu semua, dia mesti isim mufrad. Ya, dia mesti isim mufrad. Isman mufradan, dia mesti isim mufrad. Asalis yang ketiga. Ya. Yang ketiga, min syurutil ma'tub bi hatta ayakuna ba'dan minal ma'tub alaih au juz'an minhu. Di antara syarat yang ma'tub dengan hatta, ya, di antara syarat ma'tub dengan hatta adalah apa? Yaitu di ma'tubnya harus merupakan bagian dari ma'tub alaih. Jadi ma'tufnya dengan hatta harus bagian dari ma'tuf alaih atau juz'an atau bagian dari dia. Sebagian dari ma'tuf alaih atau juz'an bagian dari ini. Contoh, akaltu samakata hatta ra'saha. Saya memakan ikan, ya, hatta ra'saha, sampai kepalanya. Ya. Ini nanti boleh dibaca juga hatta ra'siha, hatta ra'suha. Hatta ra'suha ma'kulun begitu. Nah, kalau hatta ra'siha berarti hatanya jer. Kalau hatta ra'saha berarti hatanya atof. Nah, ra'sa samak, ya, kan kepala ikan bagian dari ma'tuf, dari ikan, ya enggak? Kepala ikan bukannya terpisah, antum nangkap ikan, nangkap palanya. Mana ada kayak begitu. Ya. Wa fi qawlil musannif hatta fi ba'dil mawadi, pada ucapan musannif hatta itu di sebagian tempat saja. Isyaratun, itu adalah isyarat ila annal atfa bi hatta qalilun. Isyarat bahwasanya atop dengan hatta itu sedikit. Ya. Fahiya tu'rabu, ya, harfa jarrin. Maka dia di'irab sebagai harfu jar. Idza dakhalat ala ismin majrurin, kalau dia masuk kepada isim majrur. Ya, hatta matla'il fajr itu kan. Aw mudari'in mansubin, ya, atau dia masuk kepada fi'il mudari' yang mansub. Li'annaha takunu, kalau dia masuk ke fi'il mudari' yang mansub, maka fi'il mudari'nya mansub bi'an mutmarotan, begitu kan? Ba'da hatta. Nah, hatta sendiri nanti dia jadi harfu jar. Ya, lihat di sini. Li'annaha takunu jarotan lil masdaril mu'awwal, karena dia nanti menjadi, ya, huruf jar. Amil jer kepada masdar muawal. Masdar muawal. Jadi fi'il mudhari yang dimasuki dengan hatta itu kan mansubnya dengan an. An sendiri harfu nasbin wa masdarin. Nanti berarti annya melebur, ya, dengan fi'il mudhari yang dimasukinya, nanti ditakwil menjadi masdar oleh hatta dan dia majrur dengan hatta. Ya. Taib. Min an al-mutmarati wal fi'il mudhari'i. Jadi hatta ini menjadi amil jer dari bagi masdar yang ditakwilkan dengan an yang mutmarah yang disembunyikan dan fi'il mudhari yang dilebur. Nahu qoulihi ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti ini hattanya ini apa? Harfu jer. Ya, karena matla di sini, ya, isim majrur. Nah, kemudian lihat di sini wakulu washrabu hatta yatabayyana, ya, makan dan minumlah sampai jelas. Watu'rabu hatta, hatta di i'rab harfa ibtida'in. Ya, ini yang kedua, ini yang tadi. Berarti hatta yatabayyana. Apa ta'wil masdar dari hatta yatabayyana? Tabayyana yatabayyanu tabayyunan. Berarti wakulu washrabu hatta tabayyunin. Nah, nanti itu dia majrur. Masdar mu'awalnya majrur. Paham gak sini? Ya. Baik. Antum mengatakan begini, sa'atlubul ilma hatta amuta. Begitu kan. aku akan menuntut ilmu hatta amuta, sampai aku is dead, sampai aku mati. Berarti apa? Saat lubul ilma hatta mauti, ya, hatta mauti ana, mauti, maut mata yamutu, maut. Taib. Mana lagi tadi? Nah. Kenapa? Amut. Kenapa amut jadi mauti? Karena amut. Aku mati. Iya. Artinya jarinya mukadar. Oh, mau itu yang ditanya. Berarti mauti majrur wa alamatu jarihi al-kasra muqaddar li'annahu lil muna lil apa mana min zuriha lil munasabah. Kirain mau nanya apa? Nanya itu toh. Taib. Ya. Nah, hatta juga bisa tu'rabu hatta harfa ibtida'in, di'rab sebagai harfu ibtida. Ya, harfu ibtida berarti dia nanti isim yang setelahnya itu ya udah bukan lagi itu, udah bukan hinata dukhulu alal jumal. Ya. Ketika dia masuk ke jumlah. Ya. Dia masuk ke jumlah. Jumlah. Ke jumal itu jamak dari jumlah ya. Nahu qauli ta'ala hatta zurtum al maqabira. Hingga kalian masuk ke kuburan. Ya, berarti zurtum itu udah apa namanya? Udah enggak ada apa namanya? Dengan yang sangkut pautnya dengan yang sebelumnya. Ya, dia harfu ibtida. Nahu hatta idza hadara ahaduhumul maut. Taib, berikutnya hukmul ma'tuf bi harfil athfi nanti ya. Hari apa? Besok kita libur ya. Hari Kamis insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.